punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Bangkit.